untuk amalan kita bernilai, kita harus mau, namanya tafakur. Kenapa yo? Kita itu manusia, sok-sok keliru, sok-sok salah, kadang-kadang tidak pas. Biar pas apa? Yo sering-sering kita renungi perbuatan kita sendiri. Tadi aku ngaji ngapain ya? Niatnya apa? Yang dilakukan apa? Di kampus tadi ngapain aja ya seharian? Padahal aku punya tugas apa? Cuma ngobrol aja di kampus berjam-jam. Kemudian itu namanya tafakur. Kalau malam sempatkan untuk tafakur, katanya si Abdul Qadir Jailani. Orang yang tidak pernah tafakur itu tidak akan naik level. Kamu diceramai tiap hari itu tidak ada gunanya kalau isinya ceramah tidak nyambung sama hidupmu sehari-hari. Untuk bisa nyambung apa? Tafakur. Tafakur itu kayak sistem itu mencocokkan kompatibilitasnya biar nyambung. Untuk hidupmu, misalnya tadi nasehatnya si Abdul Qadir Jailani, jangan amal untuk pamer. Itu kan kamu nyocokkan sama hidupmu. Kira-kira selama ini aku pernah pamer enggak ya? Pamer di mana ya? Motifnya memang pamer atau sebenarnya itu bukan pamer? Itu cuma tahadus bin nikmah. Wah, misalnya kamu kan sering begitu, menceritakan kenikmatan, atau itu cuma alibi aja, janjannya ya pamer. Atau loh, itu namanya tafakur. Kamu mikir dirimu sendiri, peduli amat orang komentar apa, tapi sebenarnya itu, nah, itu tafakur namanya. Dan orang berilmu yang suka tafakur ini kan nilainya di banyak hadis disebut lebih tinggi daripada ibadah. Di situ kalau di Syekh Abdul Qadir Jailani ada tiga jenis tafakur. Yang pertama apa? Merenungi sesuatu dan mencari sebabnya, mencari bagian-bagiannya, sampai kemudian ketemu Allah. Aku bisa begini itu karena siapa ya? Ada peristiwa itu ditelusuri asal-usulnya. Ya sih, semuanya memang skenario-nya Allah. Tafakur yang semacam ini kayak ibadah 1 tahun, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, merenungi perbuatannya, terus mencari akarnya. Dayaku dari mana, apa saja yang aku lakukan, cocok apa enggak sama kehendaknya Allah, dan seterusnya. Nah, merenung semacam ini nilainya lebih dari 70 tahun ibadah. Padahal umur kita berapa tahun? Paling 70 tahun pas, itu kayak seumur hidup ibadah terus. Yang ketiga, merenungi hikmah kebijaksanaan ilahi dalam segala hal. Bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah, di situ ada ilmu, ada pelajaran, ada kebaikan. Jadi renungi segala peristiwa dan temukan hikmahnya. Ini bernilai lebih dari 1000 tahun ibadah. Cuma ya, jangan dihitung besarannya ya, karena orang kamu itu sering pakai kalkulator. Iya, wah sudah 70 tahun ibadah toh Pak. Santai Pak, berarti aku bisa ngapain aja sekarang, kan aku sudah tafakur kan, mesti gitu. Itu sebenarnya itu simbolik, isyarat dari Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa itu loh besarnya pahala orang tafakur. Ada yang biasa, ada yang super, ada yang istimewa kayak martabak itu. Jadi ada yang level biasa pahalanya 70, ada yang pahalanya 1 tahun, ada yang pahalanya 100 dan 1000, malahan itu 1000 tahun loh. Itu tafakur, maksudnya keutamaannya. Jangan dihitung matematikanya. Itu nanti jangan-jangan kamu korupsi, Pak. Saya korupsi 1 juta. Yang 1 juta ini tak sedekahkan 100 ribu. Kan nanti dapat pahala 70 ribu lipat. 70 ribu kali 100 ribu, nah hasilnya kan lumayan, 70 juta. Ah, dosanya sama pahalanya kan nanti menang pahalanya, Pak. Berarti impas kita, Pak. Kan? Itu namanya matematika. Itu yang bikin kadang-kadang para koruptor itu habis korupsi terus umroh. Ya kan? Sebelum korupsi umroh, setelah korupsi umroh. Kenapa? Karena perbuatan di antara dua umroh ini diampuni 100%. Ya itu kamu sedang main matematika sama Gusti Allah. Emangnya Gusti Allah deso, gak ngerti kalau mbok apusi. Jadi itu tafakur dasarnya. Jadi ibadah, ya kamu jangan, pak saya sudah bisa sholat kok pak. Enggak, harus tafakur lagi, sholatku sudah benar apa enggak. Kualitas sholatku zaman Aliyah sama sekarang kira-kira semakin naik apa semakin drastis turunnya. Nah itu kan tafakur yang bisa. Ya ya dulu saya sholat itu lama loh, sekarang kok bisa cepet ya. Oh itu tafakur yang bisa. Kamu mikir, ini gara-gara aku semakin pinter apa gara-gara cepet itu waktuku mepet, sibuk terus apa gara-gara itu tafakur. Kadang-kadang kan memang semakin pinter orang sholatnya semakin cepet. Ilmunya banyak masalahnya. Dia ngerti sela-selanya mana yang cuma sunnah, mana yang mubah, mana yang wajib. Karena sholat itu kalau diambil wajib-wajibnya saja, paling takbiratul ihram, fatihah, ruku, bahkan bacaannya aja kan sunnah. Yang penting ruku, terus sujud, cepat. Jadi nggak sampai 2 menit, 4 rakaat selesai. Wong apalagi diambil wajib. Apalagi fatihahmu kan sering agak di-skip gitu kan. Tambah cepat ini. Ya kayak kamu nyetel video itu di fast forward, ada yang level 2, level 3 tambah cepat gitu. Untuk memperbaiki yang gini-gini ini kita butuh tafakur. Orang yang enggak mau menafakuri dirinya, kualitas hidupnya enggak akan naik. Yo gitu-gitu aja terus. Maka tafakur penting. Jadi rumus kedua sebelum ibadah, kita harus menetapi tafakkur.